Mitra bisnis, terjadi perdebatan dalam proses revisi Undang-Undang Perbankan soal kerahasiaan data nasabah bank yang di mana Dirjen Pajak meminta agar data tersebut dibuka untuk bisa digali potensi pajaknya. Sementara dari sisi perbankan meminta data tetap harus dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan penyidikan pidana, karena yang menjadi dasar bisnis perbankan adalah kepercayaan. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi dan bisnis, Aswin Wiryadi. Pak Aswin, apa komentar Anda? Setujukah Anda jika data nasabah perbankan dibuka ke Dirjen Pajak? Pendapat saya, itu ada semacam harus ada transisi. Nggak mungkin langsung. Dan kemudian juga yang namanya kerahasiaan bank itu tetap harus ada dijamin. Apalagi keadaan sekarang di 2014 ini, semua orang melihatkan maupun ke depan likuiditas itu akan sangat ketat. Dan kepercayaan daripada nasabah itu kepada bank adalah bahwa kerahasiaan daripada liabilities bank, artinya simpenan baik dari tabungan, deposito maupun rekening koran itu tetap merupakan kerahasiaan bank, kecuali dari pinjaman. Pinjaman itu kan sekarang sudah terbuka. Jadi kalau memang ada yang dimintakan oleh Dirjen Pajak, harusnya dengan melalui prosedur sekarang, ke Bank Indonesia mendapat persetujuannya untuk bank memberikan informasinya. Sebenarnya potensi pengalian pajak kan bukan hanya sekedar melihat data daripada simpenan nasabah yang ada di perbankan. Kan banyak lagi sebenarnya. Dari kita lihat hampir semua kan penjualan-penjualan itu, saya percaya bahwa itu Dirjen Pajak belum memaksimalkan untuk menggali potensi daripada kemungkinan pungutan pajak. Dan sampai sekarang kan masih terjadi pertentangan juga kan, omset yang 4 miliar dan sekarang yang diharuskan kenakan, saya lupa berapa sekian persen kan untuk seperti itu. Potensi itu menurut saya dengan perkembangan daripada golongan menengah dan perkembangan daripada jumlah toko-toko dan mall itu akan luar biasa. Apa dampak dari dibukanya data nasabah itu, Pak Aswin? Ya, otomatis orang akan keluar, kan? Dan kita ini selama masih namanya rejim currency bebas seperti ini, dengan gampang, kan? Mengirim kemanapun dengan mudah sekarang, gitu, kan? Nah, kesian di perbankan, kan? Ada kita lihat, kan? Loan to deposit ratio di perbankan ini sekarang ini kan udah meningkatkan luar biasa. Sudah hampir 80% lebih sekarang ini. Kalau terjadi pengurangan likuiditas, perbankan nggak ngap-ngapan lagi. Dan ini ke impact-nya ke ekonomi Indonesia akan luar biasa. Baik, Pak Aswin. Tapi disebutkan di sini kita akan meniru negara lain nih, Pak, seperti Amerika, Australia, dan Malaysia yang telah membuka akses perbankan untuk kepentingan perpajakannya. Bagaimana menurut Anda, Pak? Bisa aja, tapi kondisinya belum siap lah untuk itu. Kalaupun mengarah ke sana kan, seperti saya katakan tadi, butuh semacam masa transisi lah. Yang butuh semacam sosialisasi yang lebih kencang, maksudnya apa, dan bidang-bidang mana saja yang mau digali, gitu kan itu. Ya, sana kan sudah lebih transparan daripada kita, kan. Kita ini kan masih baru meniti, kan, baru kalau sekolah kita baru sampai di SD lah, gitu kan. Potensi daripada pungutan pajak kita sendiri dibandingkan dengan GDP kita kan masih sangat rendah sebenarnya. Membuka data nasabah daripada bank bukan satu-satunya cara lah. Akan menggoncangkan perbankan lagi. Nah, penggalian potensi pajak melalui pembukaan data nasabah perbankan ini kan jelas tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara ya, Pak. Apakah ini cukup fair menurut Anda, Pak Aswin? Fair aja. Tapi butuh suatu, seperti kita, gradasi lah. Ada suatu fase-fasenya lah. Jangan langsung data itu dibuka semuanya, gitu kan. Kita ini belum terbiasa hal seperti itu. Butuhkan semacam step-step lah, langkah-langkah, belum menuju ke arah sana. Lalu pengawasan dan penggalian potensi pajak seperti apa nih, Pak, yang seharusnya dilakukan Dirjen Pajak? Bisa Anda usulkan, Pak Aswin? Banyak sekali sebenarnya. Kalau melihat pajak yang bisa dipungut, itu kan potensinya banyak. Biarpun dari segi pendapatan, sekarangnya pajak kan merupakan kontribusi terbesar daripada pendapatan negara, gitu kan itu. Nah, biarpun sekarang contohnya kayak PBB itu sudah diserahkan kepada pemerintah daerah kan, menjadi pendapatan asli daerah, PAD sekarang ini kan. Saya rasa orang pajak tinggal lihat ke negara lain aja apa saja yang bisa dipungut dan apa yang ada sekarang dimaksimalkan lah. Saya merasakan belum dimaksimalkan hal-hal ini. Sudah dipungut tapi belum dimaksimalkan. Demikian pengamat ekonomi dan bisnis Aswin Wiryadi. Saya Mandariska.